Apakah bumbu sasa itu haram, Pak Ustaz? Karena ada yang mengatakan haram. Ini perlu dilihat. Apakah dia mengandung yang haram atau tidak? Kalau dia mengandung yang haram, maka haram. Jadi perlu diteliti lebih jauh.